Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadithi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwati fillah, azanni Allah wa iyyakum. Berbicara tentang al-ukhuwah, persaudaraan, maka di sana ada persaudaraan dikarenakan darah, ada hubungan darah kakak dan adik, satu ayah atau satu ibu atau sekandung. Maka kalau kita lihat persaudaraan tersebut, ada ikatan antara kedua orang yang bersaudara tersebut, ada perhatian. Ini ukhuwah dikarenakan darah. Di sana juga ada ukhuwah persaudaraan karena adanya unsur kepentingan tertentu. Apakah dia sebagai majikan dengan buruhnya hingga terjaminlah ukhuwah, teman sekerjanya hingga terjadi ukhuwah, dan di sana ada ukhuwah yang dibangun di atas keimanan yang akan kita bahas di sini, yaitu yang ketiga ini, al-ukhuwah dikarenakan iman. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Seorang muslim dimanapun dia berada, walaupun jauh tempat tinggalnya dengan engkau, maka itu adalah saudaramu. Demikian sebaliknya, seorang yang kafir, walaupun itu saudara kamu, kalau dia kafir, maka itu adalah musuhmu. Dia adalah musuh. Aduh, musuh. Dan ukhuwah ini, ikhwah, amat penting di dalam menjaga keimanan kita. Ukhuwah begitu besar pengaruhnya dalam keimanan yang ada pada diri kita. المرء بنفسه ضعيف ويقوي بإخوانه. Seseorang itu lemah dengan sendirinya. Dia akan menjadi kuat karena saudara-saudaranya yang seiman. Dan itu sudah kita rasakan. Jika kita atau ada seorang, dia mukmin sendiri dia di suatu daerah, otomatis lemah dia. Menampakkan syarat-syarat Islam, gak pede, minder. Seolah-olah gak yakin dia tentang kebenaran yang dia imani. Karena dia sendiri, lemah dia. Kalau di tengah masyarakatnya tersebut, ada saudaranya lagi yang seiman, ada lagi yang seiman, ada lagi yang seiman. Semakin banyak dia semakin kuat. Ini kenyataan yang ada. Oleh karena itu, ikhwah, kita sebelum melanjutkan materi ini, maka yang pertama saya mengajak pada diri saya pribadi dan antum semuanya untuk sama-sama menyatakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam duduknya kita di majelis ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji nantinya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Baiklah, ikhwah rahimani rahimakumullah jami'an. Al-ukhuwah ini adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binihmatihi ikhwana wa kuntum ala safa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadhalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kata Allah Azza wa Jal, yang sebelumnya Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Perintah untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Kemudian setelah itu Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hendaklah kalian semuanya berpegang teguh dengan kitab Allah, yaitu Al-Qur'an jami'a seluruhnya. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian terpecah belah. Kemudian setelah itu Allah menyatakan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ketika dahulunya kalian itu saling bermusuhan, kemudian Allah satukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Lalu dengan nikmat tersebut kalian menjadi bersaudara. Padahal kalian dahulu sudah berada di pinggir jurang dari api. Ya, ini sudah kalian ini akan masuk neraka. Dahulunya hampir kalian sudah masuk neraka. Tinggal kematian saja. Kalau seandainya kalian mati dalam keadaan jahiliyah, ya, masuk neraka juga. Tetapi Allah selamatkan kalian. Allah berikan taufik, diberi iman, sehingga kalian tidak masuk ke dalam neraka. Fa'anqadzakum minha, kemudian Allah selamatkan kalian dari annar tersebut dengan Allah memberikan hidayah Islam kepada kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kalian tentang ayat-ayat-Nya agar kalian mendapatkan petunjuk. Fala ikhwah rahimani rahimakumullah jami'an. Syahid di sini yaitu firman Allah, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu kalian menjadi bersaudara disebabkan nikmat tersebut. Nikmat al-Islam, nikmat al-Iman. Inilah yang menjadikan kalian bersaudara. Kalau seorang benar-benar menerapkan keimanan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga dia akan terjalin ukhuwah dengan saudaranya, maka betul-betul dia akan merasakan nikmat. Dia betul-betul akan merasakan nikmatnya iman. Dan iman memiliki rasa. Dan itu tidak akan bisa merasakannya kecuali orang-orang yang telah digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Salatun man kunna fihin wajada bihinna halawatal iman. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa ayyakraha ayyubdahu finnar. Ayyakraha. Yang ketiga, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal, yang barang siapa tiga hal tersebut ada padanya, dia akan merasakan lezatnya iman. Ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama yaitu dia, Allah dan Rasulnya, lebih dia cintai daripada selain keduanya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seorang dan tidaklah dia mencintainya, mencintai orang tersebut, kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Wa ayyakrafa ayyauda fil kufr ba'da id anqadahu Allah kama yakrahu ayyubdafa finnar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga yaitu dia benci, tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Walaikah rahimani rakumah jami'an. Dalam hadis tersebut bahwasanya tidak semua orang yang beriman merasakan lezatnya iman. Tidak semua orang yang beriman tidak semua orang yang beriman merasakan lezatnya iman. Karena Rasulullah mengatakan tiga hal, yang barang siapa tiga hal tersebut ada padanya, dia akan merasakan lezatnya iman. Berarti kalau tiga hal ini tidak ada pada seorang, dia tidak akan merasakan lezatnya iman. Tiga hal tersebut, yaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Kalau Allah memerintahkan suatu atau Rasulnya memerintahkan suatu, dan orang lain memerintahkan suatu, orang yang akan bisa merasakan lezatnya iman, dia mendahulukan perintahnya Allah dan Rasulnya. Sebagai kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya lebih tinggi daripada selain keduanya. Demikian juga larangan Allah dan Rasulnya. Lebih dia hindari, jauhi daripada larangan yang lain selainnya. Yang membuktikan dia menunjukkan lebih mengutamakan kecintaan Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya. Dan ini berat. Kecuali orang-orang yang Allah berikan taufik kepadanya. Yang kedua, ini syahid kita, yaitu dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Orang yang akan bisa merasakan lezatnya iman, dia memiliki sifat, dia mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mencintai seorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya orang yang mencintai orang lain karena Allah, karena ketaatan yang ada padanya, bukan karena harta yang ada pada orang tersebut, tetapi karena iman yang ada padanya, ketaatan yang ada pada saudaranya tersebut. Dia senang karena ketaatan yang ada pada orang tersebut. Sehingga orang yang mencintai saudaranya karena Allah ini, dia akan melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dia akan melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Itu konsekuensi dari mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin seorang mencintai orang lain karena Allah sementara saudaranya melakukan kemungkaran dibiarkan. Tidak mungkin itu terjadi kalau memang betul-betul kecintaan dia karena Allah. Sekali lagi, ikhwah, seorang akan merasakan lezatnya iman jika dia mencintai saudaranya karena Allah. Dan tentunya orang yang mencintai karena Allah, dia akan menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Kemudian Allah menyebutkan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minat. Orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah awliya'u ba'd. Penolong, pembela. Sebagian yang lainnya. Yang sifatnya ya'muruna bil ma'ruf. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar. Dan mereka mencegah dari kemungkaran. Wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Mereka menegakkan salat, menunaikan zakat dan mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Merekalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Innallaha 'azizun hakim. Sungguhnya Allah Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Para ikhwah rahimani rahimakumullah jami'an. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwasanya orang-orang beriman itu sebagai wali dari saudaranya yang lainnya. Sebagai penolong, pembela dia, pembelanya. Nah, ini yang harus kita koreksi pada diri kita, apakah kita sudah menerapkan ini atau belum. Kembalinya pada diri kita. Jika ada ini sifat ini pada diri kita, ini alhamdulillah. Jika tidak ada ini atau kurang, maka ini perlu diperbaiki. Adakah kepedulian kita terhadap saudara kita atau tidak? Jika saudara kita butuh pertolongan, ada enggak hati kita ini yang di situ letaknya iman? Ada enggak tergerak keinginan untuk menolong saudaranya yang butuh pertolongan? Ini dikembalikan kepada kita masing-masing. Yang yang sifatnya kata Allah ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Jika kita melihat saudara kita meninggalkan yang ma'ruf, tergerak enggak iman yang ada dalam hati kita melakukan upaya-upaya agar saudaranya melakukan yang ma'ruf tersebut? Ada enggak? Nah, kalau saudara-saudara itu masya Allah, kalau saudaranya butuh, ya ada upaya, namanya saudara ya, diberi bantuan ini dan itu ya. Gak ada kerjaan, dicarikan kerjaan. Itu saudara-saudara. Ada keperdulian. Ini namanya saudara. Sekarang kita kembali kepada ayat ini. Ada gak keperdulian kita melakukan al-amru bil ma'ruf ini? Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Jika saudara kita ya mungkin karena lemah imannya, dia malas untuk melakukan ketaatan, ada enggak hati kita tergerak ingin melakukan sesuatu terhadap saudaranya, bagaimana saudaranya tersebut bisa melakukan yang ma'ruf sebagaimana kita melakukan yang ma'ruf? Kita bisa melakukan sholat, saudara kita enggak ada. Ada enggak upaya ini? Kita bisa thalabul ilm, saudara kita sering enggak hadir. Ada enggak upaya ini? Ini dalam hati kita, ada enggak? Ini kalau persaudaraan itu dibangun di atas iman. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Kalau kita melihat saudara kita berbuat kemungkaran, ada enggak iman yang ada dalam hati kita ini berupaya bagaimana caranya saudara kita ini tidak melakukan kemungkaran? Kemudian dia mencegahnya. Mencegah saudaranya dari kemungkaran tersebut. Ini ikhwah, ayat ini apakah sudah kita memenuhinya atau tidak, kembalinya kepada diri kita. Wa yuqimuna sholata, dan menegakkan sholat. Menegakkan sholat ya, ini melakukan sholat sesuai dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan kewajiban-kewajibannya. Wa yu'tuna zakah, dan menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, mentaati Allah dan rasulnya. Kemudian Allah tutup ayat ini, ulaika sayarhamuhumullah, mereka lah orang-orang yang dirahmati oleh Allah azza wajalla. Mereka yang dirahmati oleh Allah. Inna Allah azizun hakim, sungguhnya Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Para akhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita ketika membaca ayat-ayat yang seperti ini, kita diupayakan untuk dikembalikan pada diri kita. Diri kita ini sudah melakukan, menerapkan ayat yang sudah kita bahas atau belum. Terus kita mohon pada Allah agar diberi kekuatan untuk mengamalkan ayat-ayat yang seperti ini. Apa ayat-ayat yang lainnya? Yaitu sifatnya di sini orang yang beriman, yaitu dia sebagai penolong, pembela saudaranya, melakukan al-amru bil ma'ruf dan nahyu 'anil munkar. Ini konsekuensi dari keimanan, konsekuensi dari ukhuwah. Dan bukan berarti orang yang berukhuwah itu membiarkan saudaranya dalam kemungkaran, tidak mengingatkan saudaranya ketika dia lalai atau lupa. Bukan seperti itu, saudara. Yang seiman atau yang tumbuh dari keimanan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya lanjutkan ya, ikhwah, saya ingin menyampaikan tentang keimanan yang ada pada para sahabat radhiyallahu anhum, yang mereka betul-betul mewujudkan tentang keimanan ini. Kita sering mendengar hadis ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kurang sempurna iman seorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya dari kebaikan ini. Mungkin terlalu sering yang seperti ini. Dan ini, subhanallah, masih berat kita untuk mengamalkan hadis ini. Karena iman yang ada pada diri kita ini masih lemah. Sekali lagi, berat karena iman yang ada dalam diri kita ini masih lemah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau kita melihat kepada para sahabat radhiyallahu anhum, mereka lah orang-orang yang menerapkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menerapkan Al-Qur'an Al-Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansor, generasi awal dan juga orang-orang yang mengikuti mereka ini. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah puji mereka ini. Ketika Allah sebutkan orang-orang Muhajirin, Allah sebutkan tiga hal. Lil fuqara illadzina ukhriju min diarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Ini orang-orang Muhajirin. Allah sebutkan di situ orang-orang Muhajirin memiliki tiga sifat. Yang mereka ini diusir dari Mekah menuju Madinah melakukan hijrah. Allah sebutkan tiga sifat. Yaitu mereka melakukan hijrah tersebut, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mengharapkan keutamaan dari Allah dan keridhaan Allah azza wa jalla. Mereka melakukan amalan-amalan itu, terkhusus hijrah, itu yang membangun mereka melakukan hijrah itu, siap meninggalkan tanah airnya, meninggalkan istri anak yang tidak mau beriman, berat inilah ya, meninggalkan harta bendanya, kebun apa ya, apa saja yang dia miliki, tanah yang ada di daerahnya, ditinggalkan itu semuanya. Itu yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mengharapkan keutamaan dari Allah dan mereka mengharapkan ridho Allah azza wa jalla. Ini Allah telah menyebutkan tentang mereka ini. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yansuruna Allah wa rasulah. Mereka yang membela Allah dan Rasulnya, membela agama Allah, membela syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang shadiqun. Orang-orang yang jujur imannya. Coba kita perhatikan ini, tiga sifat ini yang ada pada muhajirin. Yang Allah telah menyebutkan tentang mereka ini. Bahwasanya mereka adalah ketika melakukan amalan itu betul-betul ikhlas karena Allah mengharapkan fadl, keutamaan dan ridwan, keridwaan Allah Azza wa Jalla. Yang ini kita harus mencontoh mereka ini. Dan tentunya kita berupaya untuk mengikuti mereka di dalam keimanan ini. Apakah yang menggerakkan amalan kita itu ikhlas karena Allah atau tidak? Ini yang harus kita perhatikan tentang iman kita ini. Karena mereka mengharapkan keutamaan dari Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjalin ukhuwah tersebutnya. Akan terjalin. Dan mudah untuk melakukan sabda-sabda Nabi, melakukan ayat-ayat Al-Qur'an. Karena memang tujuan utamanya ini, yaitu mencari keutamaan dan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Apa yang ada di sisi Allah, mereka lah betul-betul memburu itu. Memburu apa yang ada di sisi Allah dari keutamaan tersebut. Dan mereka mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Bukan mencari ridhonya manusia. Bukan mencari sesuatu yang ada di tangan-tangan manusia. Ini mereka. Ini koreksian bagi kita semuanya, ikhwah. Supaya kita dalam beramal mencontoh mereka. Sehingga mereka kokoh dalam iman ini. Enggak berat mereka. Kemudian mereka betul-betul membela agama Allah. Membela ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul mereka berjuang untuk itu memang. Sehingga sampailah agama ini kepada kita dengan perjuangan mereka. Ya, resiko memang ya di dalam memperjuangkan agama Allah, dalam membela agama Allah. Tapi mereka karena sifat yang pertama tadi, ya tetap istiqomah walaupun dahsyatnya ya ujian-ujian yang mereka alami, maka tetap mereka istiqomah di atas keimanan. Karena mereka telah merasakan lezatnya iman. Subhanallah, para sahabat antum perhatikan. Hidup bersama Rasulullah di masa-masa Islam asing masih. Dan cobaan yang menimpa pada mereka itu besar. Bisa antum bayangkan. Mereka ini afan saja keumumannya adalah fuqara. Di samping itu mereka ini melakukan jihad. Dan sering ya melakukan ini. Sering melakukannya. Selama 10 tahun itu jihad sekitar terjadi 70 kali. Jadi tinggal ngalikan aja apa bagi aja. Berarti hampir tiap tahunnya 7 kali. Dan berat itulah ya. Ini belum musibah-musibah mereka ditimpa penyakit ya, kekurangan ini kekurangan itu ya. Belum menghadapi orang-orang kafir ya. Tegar mereka di dalam keimanannya. Karena memang itu para sahabat tidaklah mereka meminta, tidaklah mereka menginginkan kecuali jannah. Ini para sahabat radhiyallahu anhum. Dan mereka betul-betul mengetahui hakikat akhirat dan hakikat dunia. Mengetahui hakikat dunia ini. Dan mengetahui hakikat akhirat. Dan mengetahui ya, nilainya dunia dan nilainya akhirat. sehingga mereka mendahulukan akhirat daripada dunia karena telah mengetahuinya dengan ilmu, dengan yakin. Kalau kita masih ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang jannah, bicara tentang kenikmatan jannah, dahsyatnya neraka, hati kita masih kurang bergeming kadang-kadang untuk meraih jannah, kurang semangatnya. Kalau sahabat, jelas mereka sudah terbukti dalam ayat-ayat, terbukti mereka. Dan Allah katakan mereka adalah orang-orang yang jujur, imannya jujur, imannya jujur. Ini sahabat, orang-orang muhajirin, demikian juga orang-orang ansor. Orang-orang ansor, Allah subhanahu wa ta'ala juga memuji mereka. Dan kita dalam mengikuti mereka, diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti mereka. Allah menyebutkan orang-orang ansar, walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Subhanallah. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang ansar, Allah sifatkan orang-orang ansar tersebut dengan tiga hal pula. Yang pertama yaitu يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepadanya, yaitu mencintai orang-orang muhajirin. Ini sifat yang pertama. Kemudian yang kedua, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan tidak ada di dada-dada mereka ini rasa iri terhadap keutamaan yang Allah berikan kepada muhajirin tersebut. Dicabut rasa iri. Subhanallah. Menunjukkan bersihnya hati mereka ini. Dan yang ketiga, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka ini, orang-orang Al-Ansar ini, lebih mengutamakan saudaranya, orang-orang yang hijrah kepadanya, para muhajirin, lebih mengutamakan saudaranya walaukah Nabi Musa, walaupun diri-diri mereka ini sangat butuh kepada apa yang diutamakan pada saudaranya tersebut, sangat butuh. Bukan karena berlebihan, ada ini untuk kamu, ini untuk kamu, enggak, sama-sama butuh. Ini dalam masalah dunia lah ya. Dalam masalah dunia. Saudaranya butuh, dia butuh. Dalam masalahnya didahulukan saudaranya. Kalau dalam masalah akhirat, mereka bersaing, gak mau ngalah. Kalau dalam masalah akhirat. Tapi kalau dalam masalah dunia, mereka itu subhanallah, lebih mengutamakan saudaranya. Ini sifat orang-orang ansor. Ini syahid yang ana bahas, ikhwan, yaitu tentang ukhuwah ini. Perhatikan orang-orang ansor ini. Mereka lebih mengutamakan saudaranya karena iman lah ya. Perhatikan, lebih mengutamakan saudaranya walaupun diri mereka ini sangat butuh. Dan antum sudah pernah mendengar ceritanya bagaimana ketika ketiga sahabat meninggal semuanya, dalam keadaan karena isar ini. Karena isar. Ketika di medan tempur, seorang sahabat menjerit kehausan. Air, minta air. Alma. Maka datang saudaranya memberikan air. Ketika akan dikasihkan air tersebut, saudaranya yang lagi butuh ini, ya, yang dia tuh sangat haus. Di medan tempur lah ya. Sangat haus dia. Mendengar saudaranya berteriak minta air. Ya. Dia sendiri butuh. Ya. Kondisi seperti itu lagi, subhanallah. Dia butuh. Ya. Dia mendengar saudaranya minta air. Apa yang dilakukan? Tolong kamu kasihkan pada saudaraku itu. Dia lebih pentingkan daripada aku. Hanya berangkat ini. Saudara yang kedua demikian juga, subhanallah. Ketika dia akan meminum, mendengar jeritan lagi. Orang yang ketiga menjerit, kausah minta air. Maka orang yang kedua ini mengatakan, tolong kasihkan air ini kepada saudaraku. Subhanallah. Akhirnya si pembawa air ini datang ke orang yang ketiga. Qadar ma syaa fa'al, ternyata orang ketiga sudah meninggal. Karena dahsyatnya rasa haus yang menimpa pada mereka. Akhirnya orang ini datang ke yang kedua, ternyata yang kedua juga meninggal. Datang yang pertama meninggal juga. Subhanallah. Ini orang-orang Ansor. Dan inilah para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka lebih mengutamakan saudaranya daripada diri mereka sendiri. Dan ini keimanan yang luar biasa. Yang ini yang kita harus mencontoh dari ukhuwah ini. Demikian juga kita sudah mendengar kisahnya bagaimana sahabat yang menjamu sahabatnya yang lain. Ketika datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan ana majhud, ana ini sudah tidak makan sekian hari, sudah berusaha tidak dapat makanan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh utusannya para sahabat untuk mendatangi istri-istrinya untuk menanyakan makanan sebagai jamuan untuk tamunya ini. Walhasil didatangilah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semuanya menjawab tidak ada di rumah kecuali air. Sehingga dengan itu Rasulullah tidak bisa menjamu tamunya ini. Bukan karena bakhil, memang enggak ada di rumah-rumah Rasul, enggak ada. Tidak ada makanan kecuali air. Coba perhatikan. Ini Rasul ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak ada jamuan di rumahnya yang bisa menjamu tamunya ini, Rasulullah menawarkan kepada para sahabat. Siapa yang akan menjamu tamu kita ini? Ditawarkan kepada para sahabat. Maka berdirilah seorang Ansor dan menyatakan saya ya Rasulullah. Maka dibawalah tamu tersebut ke rumah orang Ansor tersebut. Sampai di rumah bertanya kepada istrinya, adakah makanan untuk tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam ini? Maka istrinya menjawab, tidak ada makanan kecuali makanan anak-anak malam ini. Makanannya anak-anak, jatahnya malam itu. Maka sahabat ini mengatakan, kalau begitu, dibikinlah sandiwara mereka ini bersandiwara. Tapi untuk kebaikan, untuk menyenangkan saudaranya. Ya sudahlah, ditidurkan anak-anak. Sebab kalau tidur tidak ingat makan, ya. Tidurkan anak-anak. Atau dibikin mainan sehingga lupa untuk makan. Maka dilakukan oleh istrinya tersebut dan nanti bikin suasana bahwasanya kita sudah makan. Dibikin suasana dalam rumah itu supaya tamu ini enak makannya nantinya. Maka dilakukan oleh istrinya ini, masya Allah istrinya orang yang solehah, mengikuti suaminya ya, makanan anak malam ini saja cuma ya. Ya sudah. Dilakukan, maka tamunya makan dengan lahap. Syahid di sini, ikhwah, sahabat tersebut lebih mengutamakan saudaranya daripada diri sendirinya, bahkan daripada keluarganya. Ya. Ya, kalau keluarganya kan masih kadang makan, masih. Ini sudah sekian hari enggak makan. Anak tadi masih makan mungkin, cuma malam ini. Bukan berarti di sini menelantarkan keluarga, ya. Jangan difahami seperti itu. Ini saudaranya sudah sekian hari nggak makan. Nah, ini orang-orang Ansor yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sifatnya tersebutnya. Yang pertama tadi bahwasanya mereka mencintai orang-orang muhajirinnya. Yang kedua, mereka yaitu dihilangkan rasa iri pada saudaranya. Yang ketiga, iri karena keutamaan yang Allah berikan pada saudaranya. Dicabut itu ya. Tidak iri dia. Tidak mengharapkan kenikmatan itu lepas dari saudaranya. Tidak. Ini menunjukkan bersihnya hati mereka ya. Dan yang ketiga yaitu bahwasanya mereka ini lebih berbuat isar, lebih mengutamakan orang lain, mengutamakan saudaranya daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka sangat butuh. Nah, ini sifat-sifat orang-orang Ansor yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Yaitu mereka betul-betul menerapkan apa yang telah mereka timba dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencintai saudaranya. Mencintai saudaranya orang-orang muhajirin. Kenapa mereka mencintai orang muhajirin? Bukan karena harta. Orang muhajirin datang kepada mereka tidak membawa harta. Mereka mencintai orang muhajirin bukan karena orang-orang muhajirin itu adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan. Tidak, mereka itu diusir. Mereka diusir dari Mekah itu. Tidak memiliki kekuasaan mereka ini. Jadi jelas di situ mereka mencintai orang-orang muhajirin bukan karena harta. Mereka tidak membawa harta. Bahkan ditinggalkan hartanya. Mereka itu diusir kok. Terancam dibunuh mereka ini. Mereka tidak memiliki jabatan ya. Tidak memiliki kekuasaan. Kalau berkuasa, ya niscaya orang-orang kafir yang diusir. Tidak memiliki kekuasaan mereka ini. Subhanallah. Berarti mereka mencintainya memang karena iman. Karena iman yang ada pada saudaranya tersebut. Yang ada pada muhajirin tersebut. Sehingga mereka betul-betul menolong. Ya, sebagai aulia bagi saudara-saudaranya. Menolong, membantu, memudahkan urusannya ya. Yang mengalami kesulitan tersebut. Itulah bentuk ta'awun mereka terhadap saudara yang beriman. Yang ini sekali lagi jauh ya, dari diri kita ya. Kepedulian kurang. Kalau mereka, para sahabat, subhanallah ya, luar biasa kepeduliannya, luar biasa kepada saudaranya. Bahkan digambarkan ya, mereka subhanallah karena sangat cintanya pada saudaranya tersebut. Ya. Apa yang ada pada mereka diberikan kepada saudaranya itu. Bahkan saya punya istri ini, pilih yang kamu suka, nanti saya jalan dan kamu ambil. Sampai seperti itu. Menunjukkan luar biasa kecintaan mereka kepada saudaranya yang beriman tersebut. Tidaklah itu terwujud kecuali karena iman yang kokoh yang ada pada hati-hati mereka. Fa'alaikum rahimani rakumah jami'an. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan juga Al-Imam Bukhari, ya, dari sahabat An-Nu'man Ibn Bashir, Rasulullah bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal jasadil wahid. Idza staka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar." Permisalan orang-orang yang beriman di dalam kecintaan mereka, wa tarahumihim di dalam kasih sayang mereka, wa ta'atufihim di dalam keramahan atau kelemah lembutan mereka, kama salil jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Idza staka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar. Apabila salah satu anggota tubuhnya merintih kesakitan, maka seluruh jasadnya merasakan demam, panas yang tinggi, dan sahar. Begadang tidak bisa tidur malam. Nah, ini permisalan orang-orang yang beriman di dalam masalah kecintaan, dalam masalah kasih sayang, keramahan, kelemah lembutan. Itu seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh itu merintih kesakitan, maka seluruh tubuhnya akan merasakan pengaruhnya, yaitu dengan merasakan demam, panas yang tinggi, dan sahar, tidak bisa tidur. Nah, ini hadis Nabi SAW, sejauh mana hadis ini ada pada diri kita. Masing-masing mengoreksi hal ini. Sejauh mana kecintaan kita pada saudara kita, sejauh mana kasih sayang kita, kelemah lembutan, keramahan kita kepada saudara kita. Sudahkah kita mendatangkan sesuatu yang bisa mendatangkan kesenangan pada saudara kita? Ini yang perlu kita koreksi, ikhwah. Sulit yang seperti ini. Kita akan menjalin ukhuwah di atas iman yang kokoh dan merasakan lezatnya iman kalau kita bersahabat atau berukhuwah tidak dibangun di atas iman, tidak karena Allah Azza wa Jal. Dan sulit akan terwujud. Sekali lagi, sulit untuk terwujud. Rasulullah juga berfirman dalam hadis Abi Musa Al-As'ari, "Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya seperti bangunan. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya. Dan wasabbaka baina asabih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan jemari-jemarinya seperti ini. Ya, ini menunjukkan kuatnya hubungan persaudaraan yang dibangun di atas iman. Nah, ini hadis-hadis Nabi yang berkenan dengan ukhuwah ini. Sudahkah kita dengan saudara-saudara kita ini seperti bangunan ini yang seperti ini ya? Ini yang perlu kita pelajari ya, Wan. Perlu kita renungi iman kita ini ya. Betulkah sudah ini terwujud pada kita atau bagaimana ya? Banyak dikoreksi hati kita ini. Kita beriman tapi mungkin masing-masing kita berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada kepedulian terhadap saudaranya. Jangankan orang awam. Yang sudah sama-sama ngaji masih berat. Kalau orang awam mungkin karena enggak punya ilmu. Yang sudah belajar. Ini masih berat. Makanya kita banyak berdoa pada Allah. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah. Bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Dan sering anak ingatkan. Betapa banyak orang-orang yang belajar ilmu. Tetapi subhanallah. Yang mendapatkan taufik bisa dihitung. Dalam pengertian yang bisa mengamalkan ilmunya. Amat sedikit. Dan demikianlah. Wa qalilun min ibadiyah. Asyakur. Waqalilun min ibadiy asyakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Diberi ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Allah musta'annya. Ya, kita tidak akan merasakan indahnya ukhuwah. Manisnya ukhuwah. Lezatnya ukhuwah. Sulit. Kalau masing-masing kita tidak mengoreksi iman yang ada pada diri kita ini. Persahabatan tidak dibangun di atas iman. Balaikah rahimani rakumah jami'annya. Ana tekankan bahwasanya ukhuwah itu. Supaya betul-betul karena Allah. Maka harus ditegakkan amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Harus seperti itu. Jangan persahabatan ya, cuma basa-basi saja cuma ya. Kemungkaran dilakukan oleh saudara kita diam. Ya tinggal tunggu datangnya permusuhannya saja. Tinggal perpecahannya saja nanti. Dan ayat yang saya sebutkan tadi Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita diperintah untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an ini, pegang kuat-kuat. Amalkan. Dan jangan berselisih. Berselisihnya itu akib karena apa? Tidak mau berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Berpegang teguh dengan Al-Quran, masuk di dalamnya itu berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi, ajaran-ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ukhuwah harus dibangun di atas iman yang itu mengharuskan kita alam rubil ma'ruf wa nahan munkar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu, perhatikan unsur akhoka. Tolonglah saudaramu. Zaliman au madluman. Baik yang berbuat zalim ataupun yang didolimi. Maka seorang sahabat mengatakan, ansuru idza kana madluman. Fakaifa idza kana dzaliman? Saya akan menolong saudaraku tersebut jika dia terzalimi. Tapi bagaimana? Jika dia orang yang zalim, gimana menolongnya orang yang zalim? Maka Rasulullah menjawab, tahjuzuhu minadzulmi fa inna dzalika nasruh. Kamu cegah dia untuk melakukan kezaliman. Karena pencegahan itulah sebagai bentuk pertolongan kepada saudaranya. Nah ini Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu perhatian terhadap masalah ukhuwah ini, sampai kita diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menolong saudara kita, baik yang berbuat zalim ataupun yang didolimi. Yang difahami oleh sahabat ya, orang yang didolimi ya memang butuh pertolongan, tapi orang yang didolimi gimana nolongnya? Mungkin orang yang didolimi mungkin dia dipukul, mungkin dia ya kalau sakit apa ada yang luka mungkin diobatin ya, sebagai bentuk pertolongan orang yang dari, kemudian uangnya mungkin dirampas, diambil, bisa diganti ya. Itu menolong orang yang didolimi. Tapi bagaimana menolong orang yang berbuat zalim? Maka kata Rasulullah, kamu cegah dia dari kedzaliman tersebut. Halangi supaya dia tidak melakukan kedzaliman. Karena yang demikian itu menolong dia. Ya, tentunya yang demikian ini adanya an-nahyu 'anil munkar. Bagaimana mencegahnya ya? Ya mencegahnya. Ya, kalau punya kekuatan sebelum melakukan kedzaliman dicegah. Ketika dia mau memukul misalkannya, dia punya kekuatan ditahan. Tapi yang lebih bagus dinasihatin orang tersebut supaya tidak melakukan kedzaliman. Diingatkan. Dicegah dengan an-nahyu 'anil munkar ini. Bahwasanya apa yang akan dia lakukan itu nanti akan dimintai tanggung jawabnya. Dan nanti akan dilakukan pembalasan di yaumul qiyamah. Nah, ini ikhwah kepedulian kita terhadap saudara kita ya. Menolong saudara kita ya. Ayat tadi dalam surat At-Taubah bahwasanya orang-orang yang mukmin itu sebagai wali, sebagai penolong, pembela saudaranya yang lainnya. Maka ini membutuhkan bagi kita untuk ya, mengoreksi iman yang ada dalam diri kita. Dan kita yang beriman kadang-kadang kurang memperhatikan hak-hak saudara kita. Kurang memperhatikan hak-hak saudara kita. Banyak hak-hak saudara kita. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hakul muslim ala muslim sittun. Idza laqitahu fasallim alaihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Jika kamu berjumpa dengan dia, maka sampaikan salam, ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan jika kamu diundang, maka penuhilah undangannya tersebut. Wa idza tansaha fansah lahu. Jika kamu dimintai nasihat, maka nasihatilah dia. Wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Jika dia bersin lalu bertahmid kepada Allah, maka hendaklah kamu mengucapkan, melakukan tasmid, yaitu mengucapkan yarhamukallah. Kalau ada saudara yang mengatakan Hasim kemudian mengatakan alhamdulillah bersin, kemudian dia mengatakan alhamdulillah, maka hadiah yaitu mendapatkan tasmid dari kita, yaitu kita mengucapkan yarhamukallah. Kemudian yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Jika dia sakit, maka jenguklah dia. Yang keenam, wa idza mata fattabi'hu. Dan jika dia mati, maka iringilah jenazahnya. Mengiringi jenazahnya yaitu berada di sekitar jenazahnya sampai disolatkan jenazah tersebut. Itu mengiringi jenazah. Makna yang pertama. Makna yang kedua yaitu berada di sekitar jenazah tersebut sampai disolatkan, sampai dikuburkan di pemakaman. Dan disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang 6 hak di sini, dan ini bukan batasan ya, untuk memudahkan saja ya, untuk dihafal, dan ini yang sering dialami. Jika kamu berjumpa, mengucapkan salam. Nah, ini kita koreksi. Apakah kita sudah menerapkan ini atau tidak? Kalau ketemu sama saudara kita, nyampaikan salam atau tidak? Baik yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Ini menyampaikan salam. Yang kedua, jika kamu diundang, maka penuhilah undangan tersebut. Diundang apa saja, diundang makan. Ini masuk walimatul aurus ya. Tetapi undangan-undangan itu yang wajib dipenuhi jika di dalamnya tidak mengandung kemungkaran. Jika di dalamnya tidak mengandung kemungkaran. Kalau ada kemungkaran, maka tidak wajib untuk dipenuhi. Dan yang wajib itu walimatul aurus. Walimatul aurus. Dan itu pun jika di dalamnya tidak terdapat kemungkaran. Wa idza stansaka, yang ketiga, fansahlahu. Dan jika kamu diminta untuk memberikan nasihat, maka nasihatilah dia. Minta untuk memberikan nasihat, maka nasihatilah. Dan sebetulnya memberikan nasihat, walaupun tidak diminta, kalau dia punya kepedulian pada saudaranya, maka adalah menasihati. Walaupun tidak diminta. Sebagaimana seorang wanita yang dia menunjukkan, melakukan perbuatan yang tidak rela tentang kematian anaknya, Rasulullah nasihatin dia. Ketika dinasihatin, wanita ini marah, disuruh pergi Rasulullah SAW. Dia sendiri enggak suka dinasihatinya. Tapi Rasulullah memberikan nasihat. Walaupun Rasulullah tidak diminta nasihat, Rasulullah memberikan nasihat kepada wanita tersebut. Rasulullah mengingatkan bahwasanya itu milik Allah, itu pemberian dari Allah, dan kembalinya kepada Allah. Maka bersabarlah kamu, memintalah ajar balasan atas musibah itu kepada Allah. Malah orang yang menasihatin ini disuruh pergi. Dia enggak suka dinasihatinya di saat yang seperti itu. Artinya di sini boleh seorang itu memberikan nasihat walaupun tidak diminta. Walaupun tidak diminta, karena kepedulian dia kepada saudaranya. Apalagi diminta, maka hendaklah memberikan nasihat. Kemudian hak yang berikutnya, yang keempat, yaitu jika bersin kemudian bertahmid pada Allah, maka hendaklah dia melakukan tasmid, yaitu mengucapkan yarhamukallah. Dan yang kelima, jika sakit maka dijenguk. Dan yang keenam, jika meninggal maka diiringi jenazahnya. Diiringi jenazahnya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ada 2 makna, yaitu yang pertama yaitu berada di sekitar mayit tersebut sampai disolati. Dia ikut menyolatkan. Maka yang demikian dia mendapatkan 1 qirat. Pahala 1 qirat. Pahala 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Jika dia mengiringi jenazah itu dalam pengertian yang kedua, makna yang kedua yaitu berada di sekitar jenazah itu sampai disolatkan, kemudian sampai diiringi ke kuburan, sampai dimakamkan, maka dia mendapatkan pahala 2 qirab. Nah, ini hak-hak seorang muslim. Ini sudah kita terapkan atau belum? Nah, ini terus kita koreksi pada diri kita ya. Walaikhwah rahimani wa rahimah jami'an, terlalu banyak ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menceritakan tentang masalah ukhuwah ini, terutama hadis-hadis Nabi, terlalu banyak. Dan sekali lagi, ukhuwah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Dan bukan kekuasaan kita betulnya, tetapi kita diperintah untuk berbuat. Allah ingatkan tentang masalah ini juga, bahwasanya ini di bawah kekuasaan Allah, bukan di tangan-tangan kita. Allah berfirman, "Walladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinallaha alafa bainahum." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah Allah yang ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin, yang mengokohkan kamu dengan pertolongannya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan kaum mukminin. Perhatikan, Allah kuatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan adanya para sahabat radhiyallahu anhum, dengan adanya saudara-saudaranya yang beriman. Dikokohkan menjadi kuat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tegar dalam keimanan itu, yang pertama karena pertolongan dari Allah. Allah yang menolong beliau sehingga tetap tegar dalam keimanannya. Walaupun hujannya amat dahsyat yang menimpa pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tegar Rasulullah karena mendapatkan pertolongan dari Allah. Yang kedua, wabil mu'minin. Allah kokohkan, Allah kuatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan adanya kaum mukminin, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Semakin kuat Rasulullah di dalam menjaga keimanannya ini disebabkan karena adanya saudara-saudaranya yang beriman itu dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian Allah menjelaskan, wa allafa baina qulubihim, dan dia Allah pula lah yang menyatukan hati-hati mereka. Allah yang menyatukan hati-hati mereka sehingga mereka bersatu. Masya Allah, hidup kalau hati-hati ini dijadikan, disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat itu. Saudaranya sakit, dia merasakan sakit. Kalau ada dari saudaranya yang sakit, dia merasakan sakit. Sebagai tubuh yang satu tadi. Kalau ada salah satu anggota tubuh yang sakit, misalkan gigi sakit, semuanya kepala pusing, badan panas, merasakan gak enak seluruh tubuhnya itu. Demikian seharusnya, kalau ada saudara kita yang muslim, menderita, mengalami kesulitan, kesusahan, seharusnya muslim yang lainnya juga merasakan itu, gitu loh. Itu kalau imannya, masya Allah ya. Ini berat ya, kawan, sekali lagi berat. Ya. Tapi ya, kita berupaya ya untuk menerapkan itu semuanya, walaupun ya kita jauh dari amalan-amalan para sahabat radhiyallahu anhum tersebutnya. Kemudian Allah menyatakan, "Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim." Kalau seandainya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk menyatukan hati-hati mereka, kalau seandainya kamu menginfakkan ya, berinfak seluruh apa yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan hati-hati mereka, semuanya dikumpulkan dalam rangka menyatukan hati mereka ini, bisa kalian tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka ini. Akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya yang menyatukan hati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, persahabatan atau persaudaraan yang tidak dibangun di atas keimanan, maka sia-sia. Dan nanti akan menjadi musuh itu. Akan menjadi musuh. Al-akhillau yaumaidin ba'dum li ba'din adun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Sebagian mereka nanti akan menjadi musuh sebagian yang lainnya. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Artinya, segala ikatan, segala hubungan yang dibangun selain takwa, nanti tidak bermanfaat, bahkan itu akan menjadi musuh. Oleh karena itu, hendaklah kita bangun semuanya di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Wala akhwah rahimani wa rakumu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala bai' ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadzlimuh wa la yakhdhuluh wa la yadzibuh wa la yahqiruh. At-taqwa hahuna yushiru ila sadrihi 3 marrat. Kullu muslim ala al-muslim gasbi mri'im minasyar ayyahkira akhahul muslim. Kullu muslim ala al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu." Jangan kalian saling iri. Yani sebagiannya iri kepada sebagian yang lainnya. Kalau seorang sudah ada iri, enggak suka adanya kenikmatan yang Allah berikan pada saudaranya, ini berbahaya sekali dalam ukhuwah. Akan retak ukhuwah jika ada sifat hasad. Wala tanajasu, dan janganlah kalian melakukan najis. Najis itu meninggikan barang dagangan, sehingga melambung harganya dengan ucapan-ucapan yang akhirnya si penjual itu meninggikan barang dagangannya. Itu najis. Ini penipuan dalam jual beli, bentuk-bentuk penipuan dalam jual beli. Misalnya ada barang, wah, barang ini bagus loh ya. Enggak ada lagi, ini saya cari di mana-mana enggak ada apa. Ini membuat barang ini naik harganya. Ucapan-ucapan yang membuat barang itu naik. Ya. Sehingga ini merugikan bagi pembeli. Otomatis orang yang seperti ini, ukhuwah akan retak nanti. Ukhuwah akan retak. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling benci. Yaitu melakukan sesuatu yang mendatangkan kebencian pada saudaranya. Ya, jelas kalau sudah ada bughd dalam hati, sulit untuk menjalin ukhuwah. Sulit untuk menjalin ukhuwah. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling berpaling. Enggak mau tatap muka, melengos ya. Memboikot ya. Ya. Otomatis yang seperti ini akan meretakkan ukhuwah. Ketemu enggak senyum-senyum, malah melengos ya. Bahkan memberikan punggungnya, akan meretakkan ukhuwah. Wala yabi ba'dukum ala bai' ba'd, dan janganlah sebagian kalian melakukan transaksi terhadap transaksi yang dilakukan oleh sebagian yang lainnya. Jangan dilakukan itu. Jangan melakukan jual beli yang sedang ditawar oleh saudaranya. Kalau ada saudaranya menawar, sudah biarkan selesai, sampai selesai. Ima dibeli, ima enggak jadi beli. Sudah, biarkan aja dulu, sampai selesai. Kalau sudah dibeli, ya kamu beli pada orang yang membeli tadi. Kalau kamu kepengin barang tersebut, kasih faedah dia, kasih untung dia berapa. Sebab kalau membeli yang sedang dilakukan apa tawar menawar maksudnya, itu jelas akan meletak kuah nanti. Masih berapa ini 100.000? Udah Pak, tak beli 150 ya. Ya jelas si pembeli akan benci. Ya. Akan retak ukhuwah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana. Hendaklah kalian wahai hamba-hamba Allah bersaudara. Hendaklah kalian wahai hamba-hamba Allah menjadi bersaudara ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslim akhul muslim ya. Jadi ibadah Allah itu boleh sebagai munad, itu mansubnya karena munada yang mahdhuf ya. Boleh juga sebagai khobar dari kana yang mansub. Hendaklah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Atau hendaklah kalian wahai hamba-hamba Allah menjadi orang-orang yang bersaudara. Sama semuanya ya. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim la yadlimu." Seorang muslim saudara muslim yang lainnya. La yadlimu. Dia tidak mendoliminya. Tidak mendolimi hartanya, tidak mendolimi badannya, tidak mendolimi kehormatannya. Wala yahdulu. Dan tidak berbuat hudlan. Al-hudlan itu tarkun nusrah. Tidak mau menolong saudaranya. Nah ini seorang muslim, aku muslim, saudara muslim yang lainnya yang konsekuensinya dinafikan sifat dulum. Dinafikan sifat hudlan. Wala yadzibuh dan tidak mendustakannya. Tidak mengatakan kamu kadzab. Wala yahqiruh dan tidak merendahkannya. Yakni menganggap dirinya lebih utama daripada saudaranya. Atau menganggap saudaranya ya, itu lebih rendah daripada dirinya. Subhanallah ya. Ini seorang muslim. Dia tidak memandang saudaranya itu rendah. Bisa jadi dia mungkin satu sisi dia lemah, tapi di sisi lain dia punya keutamaan. Kemudian Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna yusiru ila sadrihi thalatha marrat. Takwa itu ada di sini, beliau menunjukkan kepada dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Kemudian Rasulullah mengatakan bihasbi imri'in minasyar ayah kira akhahul muslim. Cukuplah seorang itu dikatakan buruk hanya memiliki satu sifat yaitu ayah kira akhahul muslim. Dia merendahkan saudaranya yang muslim. Cukuplah seorang itu dikatakan jelek jika dia merendahkan saudaranya yang muslim. Memandang saudaranya muslim itu rendah. Kullul muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim haram atas muslim yang lainnya darahnya, hartanya dan kehormatannya. Darahnya ditumpahkan, darahnya tidak boleh dibunuh kecuali dengan hak Islam. Wa maluhu haram hartanya untuk diambil atau ditahan. Wa irduh dan juga haram kehormatannya, jangan digibahi. Nah ini ikhwah, masalah ukhuwah, konsekuensi-konsekuensi ukhuwah. Supaya tidak retak ukhuwah itu, hilangkan hasad pada saudara kita. Jangan ada hasad pada saudara kita. Kalau Allah berikan keutamaan pada saudara kita, diberi harta, diberi ilmu, diberi apa saja dari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan hasad. Jangan kita tidak suka saudara kita itu mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan hasad ini dan mintalah pada Allah Subhanahu wa taala ya. agar kita mendapatkan keutamaan darinya. Yang kedua, yaitu jangan sampai kita menimbulkan sesuatu yang mendatangkan kebencian kepada saudara kita. Itu akan merusak ukhuwah. Jangan kita mendatangkan sebab-sebab yang saudara kita ini benci pada kita. Dan juga jangan kita tidak mau bertatap muka dengan saudara kita atau membelakangi saudara kita, menampakkan wajah yang tidak suka. Ini dihindari. Dan juga disebutkan di situ, yaitu jangan melakukan jual beli yang sedang dilakukan jual beli padanya oleh saudara kita tersebut. Hindari perbuatan-perbuatan ini supaya terjalin ukhuwah di antara kita. Kemudian konsekuensi dari ukhuwah yaitu dinafikannya kezaliman. Dinafikannya sifat fudlan, takdzib atau kadzib, dan juga ihtikar. Ini harus dinafikan. Tidak mungkin akan terjalin ukhuwah jika saling mendzalimi atau berbuat fudlan atau ihtikar, merendahkan saudaranya. Sulit terjalin ukhuwah. Ya, kalau kita merasa saudara kita mungkin kurang, maka kita berupaya bagaimana kita bisa menutup kekurangan yang ada pada saudara kita. Karena dia adalah cerminan dari kita. Muslim itu mir'at muslimnya. Seorang muslim adalah cerminan muslim yang lainnya. Baik, kemudian Rasulullah menegaskan bahwasanya ketakwaan itu ada di dada. Ada di dada. Nah, karena itu kita jangan tertipu dengan penampilan. Jangan sampai tertipu oleh penampilannya. Dan juga kita perhatikan juga masalah yang ada dalam dada ini. Jangan yang lurus casingnya saja cuma. Perlu yang kita perhatikan adalah kolop yang ada dalam diri kita ini. Dan Rasulullah menasihatkan kepada kita, cukuplah seorang itu dikatakan jelek atau buruk jika dia merendahkan saudaranya yang muslim. Baik, sebagai akhir pertemuan ini saya ingin membacakan ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma. Beliau mengatakan, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa aada fil wa wala fillah wa aada fillah fa innama tunalu walayatullah bidzalik walan yajida 'abdun ta'mal iman wa in kathrat salatuhu wa sawmuhu hatta yakuna kadhalik wa qad sarat amatu mu'akhatin nasi ala amri dunya wa dhalika la yujdi ala ahli syai'a. Rahu Ibnu Jarir. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai seorang karena Allah, wa abghadha fillah, dan barang siapa yang membenci seseorang karena Allah, wa wala fillah, dan barang siapa yang melakukan loyalitas kepada seorang karena Allah, wa ada fillah, dan barang siapa yang melakukan permusuhan terhadap seorang karena Allah, fa innama tunalu walayatullah bidzalik, hanyalah pertolongan Allah itu akan diperoleh, akan didapatkan dengan sikap yang demikian ini. yaitu sikap mencintai karena Allah, membenci karena Allah, berloyalitas karena Allah, memusuhi juga karena Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah akan didapat oleh seorang jika memiliki sikap yang seperti ini. Dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, berwala karena Allah, dan juga memusuhi karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Walan yajida 'abdun tamal iman wa in kasarat salatuhu wa saumuhu hatta yakuna kadzalik." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba tidak akan mendapatkan rasanya iman, lezatnya iman, sekalipun sering sholat, banyak puasa, atau sering berpuasa, sampai yakuna kadzalik, dia memiliki sikap tersebut, yaitu mencintai karena Allah, membenci karena Allah, berwala karena Allah, dan memusuhi karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menegaskan, waqad sarat amatu mu'akhatin nas ala amri dunya. Wa dzalika la yujdi bi ahlihi syai'a ala ahlihi syai'a. Kata beliau, dan mayoritas pertemanan manusia ini, mayoritas pertemanan manusia ini itu dibangun ala amri dunia. Dibangun di atas urusan dunia. Wa dzalika la yujdi ala ahli syai'a. Yang demikian itu tidak memberikan manfaat kepada pelakunya sedikit pun, bahkan mendatangkan madharat. Ucapan Nabas radhiyallahu anhuma, ya, di zaman beliau ini, perhatikan, beliau ini mengatakan di zamannya ini sudah mengatakan bahwasanya mayoritas pertemanan manusia ini dibangun di atas urusan dunia. Ini di zaman beliau, ikhwan. Ini menunjukkan kita berhati-hati dalam masalah ini, ya. Yang demikian ini barang siapa yang pertemanannya, ya, persaudaraannya yang dibangun di atas dunia, maka tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepadanya, bahkan akan mendatangkan madharat kepadanya. Afan, mungkin saya tambahkan lagi ucapan Abdul Aziz bin Ibn Bas. Ucapan Abdul Aziz Nubas yang berkaitan dengan ukhuwah ini, ya, supaya kita bisa merasakan lezatnya berukhuwah. Ya. Kata beliau, Syekh Abdul Aziz bin Nubas, fa'akhuka man nasuhaka wa zakkaraka wa nabbahaka wa laisa akhuka man ghafala anka wa a'rada 'anka wa jamalaka walakinna akhaka fil haqiqah huwa alladhi yansahuka walladhi ya'idhuka wa yudhakkiruka wa yad'uka ila Allahi yubayyinu ila tariqin najati hatta taslukah wa yuhadhdhiruka min tariqil halaki wa yubayyinu laka su'a akibati hatta tajtanibah. Kata beliau, maka saudaramu adalah man nasohaka. Saudaramu adalah orang yang menasihatin kamu. Subhanallah, suka memberikan nasihat. Nasihat. Orang yang menasihatin. Wa dzakkaraka. Orang yang mengingatkan kamu. Ketika kamu lupa diingatkan. Wanabahaka, orang yang menyadarkan kamu ketika kamu lalai, disadarkan. Itu saudaramu. Walaisa ahuka man ghafala anka wa a'rada anka wa jamalak. Bukanlah saudara kamu orang yang lalai kepadamu. Gak peduli pada kamu. Lalai. Entah kamu bermaksiat, mau apa, terserah sudah. Lalai. Dibiarkan kamu. Wa'aradu anka dan berpaling darimu. Kamu mau masuk jurang kebinasaan, ya, dia berpaling dari kamu. Wajamalaka bermujamalah. Bermanis-manis di depan kamu. Ya. Senyum-senyum. Padahal kamu berbuat kemungkaran. Gak ditegur. Ah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu bukan saudara kamu. Walakinna akhoka fil haqiqah. Akan tetapi saudaramu fil haqiqah. Pada hakikatnya itu adalah walladhi yamsauka. Dialah yang menasihatin kamu. Walladhi ya'iduka. Dialah yang mengingatkan kamu, yang menyadarkan kamu. Ya. Memberikan pelajaran-pelajaran pada kamu. Ya. Wa yudhakiruka. Dan mengingatkan kamu. Ini kata beliau filakiko adalah orang-orang yang menasihatin kamu. Yang menyadarkan kamu. Yang mengingatkan kamu. Wa yada'uka ilallahi. Dan menyeru kamu kepada Allah. Yubayyinu laka tariqan najati hatta tasluka, menjelaskan jalan keselamatan sampai kamu, hingga kamu menempuh jalan keselamatan tersebut. Wa yuhadzirka min tariqil halak wa yubayyinu laka su'a akibati hatta tajtanibah, dan yang memperingati kamu dari jalan kebinasaan dan menjelaskan kepadamu tentang akibat yang buruk dari jalan kejelekan tersebut, ya, sampai kamu meninggalkan, hingga kamu meninggalkan keburukan tersebut, kebinasaan tersebut, atau jalan kebinasaan tersebut. Ini akhwah, tentang ukhuwah yang harus kita perhatikan, ya, agar kita betul-betul bisa merasakan lezatnya iman. Ukhuwah yang dibangun di atas iman ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam majelis ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.